Ia makhluk yang ada dalam hatiku, menemani ku melewati siangku. Ketika malam tiba ku bermimpi, tak pernah lepas untuk menyebut namanya. Tapi mengapa dirinya harus pergi, meninggalkan aku sendiri termenung. Ucap janji dari bibir lembutnya, dia akan kembali hanya untukku. Aku masih menanti dengan harapan menutup kesedihan. Mempertahankan kerinduan membunuh, aku pun pergi untuk menggapai dia. Dia masih tak seperti dahulu, sabar aku ingin menyapa dia. Namun apa aku lihat sampingnya, seorang merangkulnya dengan mengapa asal ia bahagia.